Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimatun. Mukaddimah. Mukaddimah. Bikolami itu dengan pena. Ya, mukaddimah ini ditulis dengan pena ya, oleh al-allamah yang memiliki ilmu yang luas. Asy-Syaikhu Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'di. Wahia dan mukaddimah ini fastamilu, yaitu mengandung ala safwati, mengandung yaitu apa namanya intisari dari akidah ahli sunnah wa khulasatiha dan ringkasannya ulasannya al-mustamadati yang intisi-inti ini berlandaskan ya, bersandar dari alkitab dan sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita. Wasayyati amalina, dan dari kejelekan amal-amal kita. Mayahdillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada penyesat untuknya. Faman yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan pada hari yang lalu maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusannya. Amal berdoa dan bunsu saudariku. Hafat sabar bahwa maka sesungguhnya telah berlalu, ya, sudah berlalu, sudah lewat. Anpata benar, ya, dahulu kami menulis ta'rikon, suatu ta'rik, ya, catatan latifan yang ringkas, sederhana, ya, sekilas. Ya. Fi maudu'ati kitab tauhidi, yang catatan-catatan ringan ini berbicara atau menjelaskan tentang maudu'at, yaitu tema-tema ya, pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruh beliau. Fahasala fihi, maka dengan ditulisnya buku tersebut hasala, yaitu tercapai naf'un, yaitu kemanfaatan. Maka diperolehlah manfaat dengan buku itu. Itu apa yang berikut tulis. Wa ma'unatan, dan buku ini memberikan bantuan lil mustaghilin, bagi orang-orang yang menyibukkan diri, itu para pelajar, para penuntut ilmu. Wa musa'adatun, dan juga buku tersebut itu memberikan bantuan yang musa'adah, bisa menunjang bagi siapa lil mu'alimin, yaitu bagi para pengajar ya, sangat menunjang buku ini bagi para pengajar. Mengapa demikian? Lima fihi, karena apa-apa yang ada di dalam buku tersebut yang ditulis Qolo Sadid minatasilati, yaitu berupa tafsilat, rincian-rincian. Jadi buku tersebut, buku ini ada banyak rincian nafi'ati yang bermanfaat, jadi rinci. Ma'al wuduh hitami, selain itu juga wuduh, yaitu sifatnya penjelasannya itu jelas, tam dan sempurna ya, penjelasannya itu gamblang, rinci dan gamblang. Itu di antara keistimewaan buku ini. Bukunya rinci dan gamblang. Wada'atil, dan tidak terlalu panjang. Wada'atil hajatu syadidatu, kemudian da'at, artinya tubi'ah, dan tubi'ah yaitu dicetak. Jadi buku ini ya, dicetak di mana? Di matba'atil imam, di percetakan al-imam, ya, nama percetakan, percetakan kerajaan. Tsumma nafadat naskhuhu, kemudian habis ya, naskahnya ya, sudah habis cetakannya. Maka seperti talabi alaihi, bersamaan dengan banyaknya permintaan, banyak permintaan, jadi bukunya sudah habis. Wada'atil hajatu syadidatu, dan muncullah ya, da'at itu menuntut ya, menuntut al-hajatu syadidah, kebutuhan yang sangat besar. Ada tuntutan kebutuhan yang sangat besar ila i'adati tarhih, untuk kembali mencetaknya dan menyebarluaskannya. Banyak permintaan. Wa fi hadhihi al-marrati, maka boleh katakan jadi setelah dicetak yang pertama sudah habis, maka cetak lagi ya, cetakan kedua. Maka dalam kesempatan ini, kata beliau, dalam cetakannya baru, badali, tampaklah bagi saya, ya, setelah dipikir-pikir, tampak bagi saya kiranya an uqaddimah, saya perlu memberikan sebuah pengantar uqaddimah. Amma madzalika, di bagian depan sebelum syarah ini, muqaddimatan, suatu pengantar yang muhtasharatan, yang ringkas. Jadi beliau berikan suatu pengantar yang ringkas. Apa isinya? Tahtawi ala mujmalati aqaidi ahli sunnati. Yang muqaddimah ini nanti itu akan mengandung, berisi, apa isinya? Mujmalat, yaitu perkara yang sifatnya global, ya, garis-garis besar, ya. Garis-garis besar apa? Akidah ahli sunnah, ya, garis-garis besar akidah ahli sunnah. Jadi ini isi dari muqaddimah ini. Fil usuli wa tawabiha, baik dalam pokok-pokok, ya, prinsip-prinsip dan pengikut-pengikutnya. Fakulu musta'inan billah, maka saya katakan dengan seraya mohon pertolongan kepada Allah. Wa dzalika, dan hal itu, ya, apa yang beliau sampaikan di sini, koordinanya yang demikian itu, yaitu apa? Annahum, bahwasanya mereka, yaitu siapa? Ahlu sunnah, ya, karena beliau bicara tentang garis-garis besar akidah ahlu sunnah. Bahwasanya ahlu sunnah, anahum, bahwasanya mereka itu ahlu sunnah, yu'minuna, mereka itu mengimani. Waalaikumsalam. Bahwasanya mereka itu ahlu sunnah, itu mengimani. Mengimani apa? Yu'minuna billahi, mereka itu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya. Wa rusuli, dan para rasulnya. Wa yaumil akhir, dan hari akhir. Wa qadari, dan beriman kepada takdir khairihi, yang baik. Wa syarihi, maupun yang tidak baik, yang buruk. Jadi ini adalah prinsip-prinsip rukun iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini yang paling penting. Fayashaduna, kemudian beliau jelaskan tentang tauhid. Fayashaduna, maka mereka itu ahlu sunnah bersaksi. Ini tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah. Annallahu warrabbu, bahwasanya Allah adalah Ar-Rabb, satu-satunya apa? Pencipta, pemelihara, pengatur, penguasa. Allah itu satu-satunya Rabb, penguasa alam. Al-Ilah, Allah itulah sang sesembahan, al-ma'budu, yang diibadahi. Tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Al-mutafarridu bi kulli kamalin, yang Allah itu Maha Esa, ya, dengan segala sifat kesempurnaan. Fayabudunahu wahdahu, maka mereka yaitu ahlu sunnah, ya, atau umat Islam, yabudunahu wahdahu, beribadah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Mukhlisina lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan agama, ketaatan, ibadah, semuanya untuk Allah saja. Tauhid uluhiyah. Fayaquluna, mereka mengatakan, yaitu ahlu sunnah, ini berbicara tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Innallahu wal khaliqu, sesungguhnya Allah dialah sang pencipta, satu-satunya pencipta. Al bari'u, sama, yang mengadakan, yang mencipta. Al musawwiru, yang membentuk rupa. Ini tauhid asma wa sifat. Ar razzaq, Allah itu yang Maha memberi rezeki. Al mu'ti, Allah itu yang Maha memberi. Al mani'u, Allah itu yang tidak memberi, yang Maha menghalangi. Mani itu mencegah, menghalang, penghalang. Al-mudabbiru li jami'il umuri, yang Allah itu adalah yang mengatur, ya, segala perkara. Ini semua adalah tauhid rububiyah. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu Allah Subhanahu wa taala al-ma'lum, itu yang dipertuhankan berjual. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala al-ma'lum, itu yang dipertuhankan, al-ma'budu, yang disembah, ibadahi, al-muwahhadu, itu yang diesakan. Allah itu al-muwahhad, yang diesakan. Al-maqsudu, dan yang dituju, menjadi satu-satunya tujuan. Wa annahu al-awwalu, dan bahwasanya Allah adalah al-awwal, jadi antara nama Allah al-awwal, yang maha pertama. Alladzi laisa qablahu syai'un, ya, yang tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Allah itu yang maha awal, yang maha pertama. Al-akhiru, Allah juga punya nama al-akhir, yaitu yang maha terakhir. Alladzi laisa ba'dahu syai'un, artinya tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian juga nama Allah yang lain adz-zahiru, Allah itu maha zahir, maha tampak. Maha tampak. Alladzi laisa fawqahu syai'un, artinya tidak ada yang di atasnya yang lebih tampak daripada Allah. Allah itu yang paling zahir. Allah juga al-batinu, Allah adalah al-batin, yang maha paling tersembunyi. Alladzi laisa dunahu syai'un, artinya apa? Tidak ada yang lebih tersembunyi, ya, yang lebih apa namanya, tersembunyi, ya, selain Allah SWT. Tidak ada yang lebih batin. Wa annahu al-aliyul a'la, dan bahwasanya Allah itu al-ali, yang maha tinggi. Al-a'la, yang paling tinggi. Dikuli maknan wa tibarin, dengan segala apa, makna dan tinjauan. Allah itu maha tinggi. Tinggi dalam hal apa? Boleh katakan yang pertama ulubu dhati, itu Allah itu tinggi apanya? Zatnya. Allah itu zatnya maha tinggi. Zatnya tinggi, bukan di bawah, di atas. Yang kedua apa? Wa ulubu qadri, dan ketinggian apa? Kedudukan. Kedudukan Allah itu maha tinggi. Allah itu derajatnya tinggi. Kemudian juga yang ketiga wa ulul qahri, itu ketinggian kekuasaan. Ya, kekuasaan Allah itu maha tinggi. Ini tiga ulul, tiga macam ketinggian. Wa annahu 'alal 'arsy istawa, kemudian dikaitkan dengan sifat tinggi yang lain yang lebih khusus. Wa annahu 'alal 'arsy istawa, dan bahwasanya Allah itu di atas 'arsy, ya, istawa itu apa artinya? Menetap tinggi di atas. Istawa itu artinya tinggi, menetap di atas, bukan duduk, dan juga bukan bersemayam. Bersemayam itu sebenarnya kurang tepat. Tinggi, menetap di atas, artinya istawa itu ala irtafa sauda wastaqor, tinggi, menetap di atas. Tinggi, menetap di atas, itu namanya istawa. Ala arsy istawa, itu Allah itu tinggi, menetap di atas arsy. Kalau dikatakan bersemayam nanti dikira duduk. Istiwaan yaliku bi adzamatihi, yang tinggi menetapnya Allah di atas ars itu yaliku, sesuai, layak. Bi adzamatihi, dengan keagungannya, wajalalihi, dan kemuliaannya. Tinggi menetapnya Allah di atas ars ya sesuai dengan kemuliaannya. Wa ma'a uluwihi al-mutlaqi wa fawqiyatihi, bersamaan dengan ketinggian Allah yang mutlak. Allah itu ketinggiannya absolut. Wa fawqiyatihi, dan juga ketinggiannya sama ya, ulu fawqiyah, tinggi di atas mutlak. Meskipun demikian, fa ilmuhu muhitun, maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu muhitun, meliputi. Nah, luas, meliputi apa? Fi dzahiri, segala perkara yang zahir, itu yang tampak. Semua yang tampak Allah tahu. Demikian juga wal batini, segala perkara yang batin, yang tersembunyi. Ilmunya Allah meliputi segala lahir dan batin, yang tampak atau yang tersembunyi. Wal alami al-ulwi wa sufli, bahkan juga ilmunya Allah itu meliputi alam ulwi, alam apa itu? Alam langit, alam di atas, alam langit, alam akhirat, alam langit, ya, alam langit wa sufli, ya, dan juga alam apa? Rendah, yang rendah itu alam dunia, artinya alam bumi, baik di bumi ataupun di langit. Allah itu ilmunya meliputi langit dan bumi. Wa huwa ma'al ibadi bi ilmihi, beliau katakan apa? Dan Allah Subhanahu wa taala dia itu bersama dengan hamba, ya, bersama dengan hamba, ini ma'iyah yang umum. Allah itu bersama dengan hambanya dengan apa? Yaitu dengan ilmunya. Artinya bukan dengan zatnya, itu dengan ilmunya. Ilmunya Allah itu bersama dengan seluruh hamba. Ya'lamu jami'a ahwalihim. Ya, Allah mengetahui segala keadaan mereka. Wa huwal qaribul mujibu, dan Allah itu maha qarib, maha dekat. Ya, al mujib, dan mengabulkan doa. Lagi mengabulkan doa. Wa annahu, dan bahwasanya dia itu Allah Subhanahu wa taala al-ghani, yaitu yang maha kaya. Allah itu maha kaya, artinya maha cukup. Cukup, Allah itu maha cukup, tidak kurang. Bidzatihi, itu dengan apa? Zatnya. Allah itu zatnya tidak butuh kepada apa-apa. An jami'i makhlukatihi, dari seluruh makhluknya. Allah tidak butuh sama sekali. Wal kullu, sebaliknya segala sesuatu selain Allah, ilaihi, kepadanya, adapun selain Allah itu, kalau kepada Allah, muftakiruna, mereka itu sangat membutuhkan, miskin. Dalam hal apa miskinnya atau butuhnya? Fi ijadihim, yang pertama yaitu mereka butuh untuk ijadihim, yaitu diadakan, yaitu diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan, ya mereka tidak ada. Yang kedua, wa ijadi ma yahtajuna ilaihi, dan dalam hal ijad, yaitu penciptaan, pengadaan segala sesuatu yang mereka butuhkan, fasilitas kehidupan dunia. Mereka butuh kepada Allah dalam hal itu. Fi jami'il awqati, dalam kapan butuhnya? Dalam segala waktu, ya, di setiap waktu, setiap detik. Wala ghinan, dan tidak ada kecukupan di ahadin, bagi siapapun anhu, darinya. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah. Tarfata'ainin, walaupun sekejap mata. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah, walaupun sekejap mata. Artinya setiap saat dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ar-ra'ufur rahim, dan dia Allah itu ra'uf, itu maha lembut lagi maha pemurah atau penyayang. Alladzi ma bil ibadi, yang bagaimana kemurahan Allah itu atau kasih sayangnya? Ma apa-apa isinya? Apapun bil ibadi, segala sesuatu yang ada pada, ba di sini artinya pada, fi. Apa saja yang ada pada hamba, semua yang ada pada hamba, min nikmatin, berupa kenikmatan, diniatin atau nikmat dunia, ya, nikmat keagamaan, hidayah dan seterusnya. Wala duniawiyatin, dan tidak juga nikmat keduniaan, ya, harta, kesehatan dan sebagainya. Tidaklah itu semuanya wala daf'i nikmatin, demikian juga tidaklah tersingkir dari apa? Musibah. Tidaklah orang itu selamat dari kecelakaan, dari bencana, illa minallah, kecuali dari pertolongan Allah. Fahuwal jalibu linni'ami, maka dialah Allah al-jalib, yaitu yang mendatangkan, yang menarik segala macam nikmat. Dialah yang menjadi sebab datangnya nikmat. Ada fi ulini kami, dan dialah Allah yang menjadi sebab tertolaknya segala macam bencana. Wa min rahmatihi, dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas itu, annahu, bahasanya dia yaitu Allah, yanzilu, Allah itu turun. Ini sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala turun kapan? Kula lailatin, setiap malam. Setiap malam, ya, tidak ada liburnya. Setiap malam Allah itu turun, ya. Ila sama'i dunya, kemana? Sampai ke langit yang terendah. Ya, sama'i dunya maknanya langit yang terendah. Karena langit itu ada berlapis-lapis. Berlapis-lapis, ya. Allah turun sampai langit yang terendah, sama'i dunya, dunia maknanya terendah. Yasta'ridu hajatil ibadi, yang Allah menawarkan, ya, istilahnya membuka kesempatan, penawaran, dan menawarkan kalau ada yang mau minta hajat, kebutuhan-kebutuhan di antara para hamba itu. Hina yabqa, kapan turunnya? Hina yabqa thulutsul laili al-akhir, ketika masih tersisa yaitu sepertiga malam yang terakhir, maka ketika itu Allah turun ke langit terendah, memberikan penawaran-penawaran. Fayaqulu, apa Allah katakan ketika itu? La us'alu an ibadi ghairi, aku tidak ditanya tentang hambaku, ya, kepada selainku, ya. Jadi tidak ada yang ditanya tentang manusia ini kecuali Allah saja. La us'alu an ibadi, aku tidak ditanya tentang hambaku ghairi, ya, kepada selainku. Ya, maknanya tidak ditanya atau tidak diminta kecuali Allah. Man dzal ladzi, maka Allah bertanya, ya, menawarkan, ya kan? Siapa anda? Siapakah orang yang alladzi yad'uni? Sekarang siapa yang mau berdoa kepadaku malam-malam waktu dia tidur? Fa astajiba lahu. Kalau dia mau berdoa sekarang, aku akan kabulkan. Man dzal ladzi yas'aluni? Siapa sekarang ini yang mau meminta? Aku akan beri. Man dzal ladzi yastaghfiruni? Siapa ini yang mau meminta ampun? Aku ampuni. Maka demikian Allah SWT menawarkan tawaran-tawaran ini hatta yadru al-fajr, sampai terbit fajar, sampai datang waktu subuh. Ya, sampai menjelang subuh, ya, waktu salat. Fa huwa yanzilu kama yasha'u, maka Allah SWT itu turun, ya, sifat fi'li, ya. Allah itu turun sebagaimana yang dikehendakinya. Ya, kita tidak tahu bagaimana turunnya. Wa yaf'alu kama yuridu, dan Allah lakukan sebagaimana yang Dia kehendaki. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ya, turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Wa huwa sami'ul basiru, dan Allah itu meskipun demikian, Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa yataqiduna, dan mereka itu ahlussunnah. Ya, di antara garis-garis besar akidah ahlussunnah, mereka ahlussunnah itu meyakini bahwasanya Allah itu Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Alladzi lahu, ya, yang Allah itu memiliki, lahu maksudnya Allah memiliki apa, hikmah, sifat hikmah yang sempurna. Fi syar'ihi, itu dalam syariatnya, syariat Allah itu semuanya bijaksana. Wa qadari, ini qadar maksudnya qadar, ya, takdir, dan juga takdirnya, segala takdir Allah itu bijaksana, tidak ada takdir Allah yang tidak bijak. Fama khalaqa syai'an abasan, maka ma'asyati tidak, maka tidaklah Allah itu menciptakan sesuatu abadan, yaitu sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan suatu apapun itu sia-sia. Wala syara'a asyara'i'a, dan tidaklah Allah menggariskan syariat-syariat, membuat aturan-aturan, illa lil masalihi, kecuali demi terwujudnya kemaslahatan-kemaslahatan. Wal hikami, dan pasti mengandung hikmah-hikmah yang banyak. Wa annahu tawwabu, dan diantaranya juga akidah al-sunnah, Allah itu at-tawwab, Maha menerima taubat. Al-afu, yang suka memaafkan. Al-ghafuru, Allah itu Maha mengampun, Maha pengampun. Yaqbalu taubata, Allah itu suka menerima taubat, suka menerima taubat. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan Allah itu juga suka mengampun, memaafkan dari dosa-dosa. Wa yaghfiru dzunuba, dan Allah itu mengampuni dosa-dosa yang besar, maksudnya al-'azim, atau dosa-dosa besar. Lita'ibin, bagi siapa itu? Bagi orang yang bertaubat. Wal mustaghfirina, dan juga orang yang suka beristighfar. Ya, wal munibina, dan orang-orang yang kembali taat. Kembali taat. Wa huwa syakuru, dan dia itu Allah asyakur, yang suka apa? Pandai Maha berterima kasih. Allah itu pandai berterima kasih. Asyakur maknanya apa? Alladzi yashkurul qalila minal amali. Asyakur maknanya adalah yang yashkurul qalila. Allah itu Maha berterima kasih. Ya, bisa mengapresiasi. Al-qalila minal amali, walaupun amalnya sedikit, tapi disyukuri. Wa yazidu syakirina min fadlihi, dan Allah itu menambahkan kepada orang-orang yang suka bersyukur, itu Allah tambahkan dari keutamaannya, tambahkan nikmat bagi yang bersyukur. Ini adalah syakur namanya. Wa yasifunahu, dan mereka ahlu sunnah mensifati Allah dengan apa? Bima wasofa bihi nafsahu, dengan sifat-sifat yang Allah berikan sendiri, Allah tetapkan sifat itu dalam Al-Qur'an. Jadi imannya sudah harus sunnah. Wa wasafahu bihi Rasulullah SAW, dan dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Yaitu sifat apa? Sifat ini kata beliau bisa dibagi menjadi dua, ya. Ada sifat namanya sifat-sifat dzatiyah, ada namanya sifat-sifat apa? Fi'liyah. Yang pertama, minasifati dzatiyah, sifat-sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifat dzatiyah, selalu melekat. Melekat sampai melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah. Senantiasa ada. Kalhayatil kamilati, seperti apa? Sifat hidup. Allah itu hidupnya terus, enggak ada ceritanya satu waktu Allah tidak hidup. Al kamilati, dan hidupnya Allah itu sempurna. Ya. Yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Wa sam'i, dan Allah itu juga apa? Di antara sifat dzatiyah adalah Allah itu maha mendengar. Wal basari, maha melihat, tidak ada ceritanya Allah satu waktu tidak mendengar atau tidak melihat. Wa kamalil qudrati, tidak ada juga ceritanya Allah mantul, ya. Wa kamalil qudrati, dan juga apa, kesempurnaan qudrah, Allah itu mampu, ya, untuk apa saja, tidak ada ceritanya satu waktu Allah tidak mampu, ya, kehilangan kemampuan itu tidak ada. Wal azamati, dan kebesaran. Wal kibriyai, dan keagungan, ya, kesombongan. Allah yang sombong itu yang layak sombong, Allah saja. Wal majdi, dan kemuliaan. Wal jalali, keagungan, ya, samain majd, agung, jalal, mulia. Wal jamali, dan juga sifatnya Allah itu al jamal, Allah itu maha indah, tidak ada ceritanya suatu waktu Allah tidak indah. Wal hamdil mutlaki, dan apa, terpuji secara mutlak, tidak ada ceritanya suatu waktu Allah tidak terpuji, Allah itu selalu terpuji. Kemudian yang kedua, wa min sifatil af'al, ada namanya sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan dan kehendak. Al-muta'alliqati, kata beliau, bagaimana sifat fi'liyah ini berkaitan dengan masyiati, itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, dia lakukan. Wa kudratihi, dan berkaitan dengan kudrahnya. Ya, kapan Allah mau lakukan, ya lakukan. Kalau enggak, ya enggak. Apa contohnya, kata beliau? Karahmati, rahmat. Ini adalah sifat fi'liyah. Kapan Allah mau berikan rahmat, ya itu beri. Waridho, demikian juga ridho. Ya, karena Allah kadang ridho, kadang marah, ya kan? Tergantung kondisi. Wasukti, walkalami, demikian juga marah, suktu marah. Ya, kebalikan dari ridho, tidak senang. Walkalami, berbicara juga Allah itu tergantung kehendaknya. Ini sifat fi'liyah. Kapan Allah mau berbicara. Wa annahu yatakallamu bima yasha'u, dan bahwasanya Allah itu berbicara bima yasha'u, dengan apapun yang ingin dia kehendaki. Allah mau bicara apa saja terserah, sesuai kehendaknya, ya kan, apapun yang Allah kehendaki. Kaifa yasha'u, bagaimanapun caranya, karena beda-beda Allah itu berbicara, ya kan, ketika kepada Musa, kepada siapa, kepada Rasulullah dan sebagainya, kan lain-lain. Wa kalimatuhu, sementara kalimat-kalimat Allah ini boleh katakan apa? Meskipun kalam ini sifat fi'liyah, tapi boleh katakan kalimat-kalimat Allah itu la tanfadu, tidak pernah habis. Tidak ada ceritanya Allah kehabisan kata-kata. Wa la tabidu, dan tidak sirna. Wa innal qur'ana, dan tidak ada Allah itu kok bisu. Wa innal qur'ana kalamullahi, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Ghairu makhlukin, Al-Qur'an ini bukan makhluk. Karena perkataan Allah, perkataan Allah itu sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Minhu bada, dari mana Al-Qur'an ini datang? Darinya dia bermula. Wa ilaihi ya'udu, dan kepada Allah juga Al-Qur'an itu nanti di akhir zaman akan dikembalikan, itu akan dicabut dari dada-dada manusia. Fa'anahu, dan bahwasanya dia itu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua masih berbicara tentang sifat-sifat, ya, tauhid asma wa sifat. Allah itu lam yazal, senantiasa, wa la yazalu, dan terus menerus. Allah itu senantiasa dan terus menerus apa? Mausufan, Allah itu disifati bi annahu yaf'alu ma yurid. Allah itu melakukan apa yang dia kehendaki. Yaf'alu, melakukan apa yang dia yurid, yang dia kehendaki. Allah itu senantiasa seperti itu, melakukan apapun yang dia kehendaki. Karena tidak ada yang memaksa. Allah kok dipaksa. Wa yatakallamu bima syaa, dan apa? Allah itu berbicara dengan apapun yang ingin Allah sampaikan. Wa yahkumu ala ibadihi, dan Allah itu menetapkan hukum kepada hamba-hambanya. Dan hukum ini ada beberapa macam. Dikatakan yang pertama, bi ahkamihi al-qadariyati, ada namanya hukum-hukum qadari, hukum kauni, takdir ya. Ketetapan takdir atau ketetapan alam ya, hukum alam. Ini ketetapan hukum. Nah, yang apa jatuh itu dari atas ke bawah ya. Api itu membakar, itu namanya ketetapan hukum kauni, hukum alam. Yang kedua itu bagian dari hukum Allah. Yang kedua namanya wa ahkamihi syar'iyyah, ada namanya hukum-hukum syariat. Hukum syariat ya. Hukum syariat. Wajibnya sholat dan seterusnya. Yang ketiga wa ahkamihi al-jazaiyati, yaitu hukum yang bersifat balasan. Yaitu balasan bagi ya amalan, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini masuk hukum-hukum Allah. Jadi hukum itu ada tiga. Fahuwal hakimul maliku, maka dialah Allah al-hakim ya, yang memutuskan hukum. Al-maliku yang menguasai, sang penguasa, pemilik segalanya. Wa man siwahu, adapun segala sesuatu siapapun selain Allah, mamlukun, itu dikuasai, bukan penguasa. Mahkumun, itulah yang diberikan keputusan hukum, bukan pemberi keputusan. Alaihi ya, Allah. Segala sesuatu selain Allah itu yang harus diberi putusan, bukan yang memutuskan hukum. Hukum itu milik Allah. Fala khurujanil ibadi, maka tidaklah bisa keluar bagi hamba an milkihi ya, dari milkihi kekuasaannya, atau bisa juga dibaca an mulkihi. Tidaklah manusia itu bisa keluar dari kekuasaan Allah atau dari kerajaannya, tidak bisa, karena semuanya milik Allah. Wala an hukmihi, dan juga mereka tidak bisa keluar dari hukumnya, hukum Allah. Mereka tidak bisa atau tidak boleh melenceng darinya. Wa yaminuna, dan mereka itu ahlu sunnah. Jadi antara pokok-pokok atau garis besar akidah ahlu sunnah, mereka mengimani bima ja'a bil kitab, dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa tawatarat bihi sunnah, dan apa-apa yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Apa itu? Annal mu'minina, di antara keyakinan akidah al-sunnah, ini mutawatir. Annal mu'minina yarawna rabbahum, bahwasanya orang yang beriman itu pasti melihat Rabb mereka Ta'ala di akhirat. Ayanan, secara langsung dengan mata kepala. Jahrotan, dengan terang-terangan. Tidak ada yang tersembunyi. Mereka akan langsung melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna na'ima ru'yatihi, dan itu katakan, dan bahwasanya di antara akidah al-sunnah, kenikmatan yang didapatkan, dirasakan dengan melihat Allah. Wal fauza biridwanihi, dan keberhasilan, itu kejayaan, keberuntungan dengan menggapai ridha Allah, itu adalah akbarun na'imi wal ladzati, ini akidah al-sunnah. Dengan melihat Allah, mendapatkan ridhanya, itulah sebesar-besar kenikmatan dan kelezatan. Wa anna man mata ala ghairil imani, dan bahwasanya barang siapa yang meninggal tidak di atas iman, di atas kekafiran atau syirik atau kemunafikan, ala ghairil imani wa tauhidi, tidak di atas iman dan tauhid, fahuwa mukhalladun fi nari jahannama, maka dia akan kekal, dikekalkan di neraka jahannam abadan selama-lamanya. Itu orang-orang kafir. Wa anna arbabal kabairi, dan bahwasanya para arbabal kabair, itu para gembong-gembong dosa besar ya, para penjahat-penjahat, para pelaku-pelaku dosa besar maksudnya. Idza matu, jika mereka itu mati, maksudnya orang Islam ya, orang Islam yang berbuat dosa besar tidak bertobat darinya, ala ghairi taubatin, ya kan mati belum sempat bertobat, banyak dosa besar atau dosanya besar-besar. Wala hasala lahum mukaffirun, dan tidak ada bagi mereka apa mukaffir, yaitu sesuatu yang bisa menutupi atau menghapuskan dosanya. Lidunubihin, sudah tidak bertobat, tidak ada lagi yang bisa menutup atau menghapus dosanya. Wala syafa'atun, tidak juga dapat syafa'at. Ini tidak dapat syafa'at ya. Artinya tidak mendapatkan keringanan. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, kalau Allah tidak ampuni, wa inda khulun nar, meskipun mereka itu masuk neraka karena tadi tidak ada, dia tidak bertobat, tidak ada penghapus dosanya, tidak dapat syafaat juga yang tidak diringankan, maka masuk neraka. Wa inda khulun nar, jika mereka masuk neraka karena itu, la yukhaladuna fiha, maka tetap mereka tidak dikekalkan di dalamnya karena mereka masih punya iman. Walayakko, maka boleh katakan, dan tidaklah tersisa, tidak ada tertinggal di neraka itu, tercecer ahadun, seorang pun ketinggalan. Fi qalbi mithqal habati khardalin, yang di dalam hatinya terdapat mithqal, itu seukuran biji sawi dari keimanan. Sudah ada orang ceritanya tercecer di neraka dan dia masih punya iman sebesar biji sawi. Illa kharaja minha, kecuali kalau dia masih punya iman walaupun sebesar biji sawi dan imannya itu sah, kecuali dia pasti akan keluar dari dalam neraka di suatu hari, suatu saat, karena dia adalah orang yang beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.